Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.